Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha fasta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhtasatuha fa inna kullal muhtatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar adani Allahu wa iyyakum minan nar. Qul bikin rahman wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tiga hadis yang ketiga-ketiganya itu Al-Muraqqam menjelaskan tentang sesuatu yang mimma yahsulu bihi al-ihya. Yaitu termasuk perkara-perkara yang dengannya al-ihya itu terjadi. Ya qul bikin rahman wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Yang pertama ihatatul haid. Yang pertama ihatatul haid nam tembok. Yang kedua haful bi'r. Yang ketiga yaqta' minal imam. Yaqta'ul imam li shakhsin muayyan. Setelah yang kami tahu penjelasan di awal terkait dengan barakallahu fikum takmir. Bahasanya Rasulullah SAW mengatakan man amara ardan laisa li ahadin fa huwa fayyalah. Kan gitu ya. Barang siapa yang takmir tanah yang tak bertuan, maka dia tanah tersebut miliknya. Na'am warakallahu fikum. Di situ dijelaskan baik oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau dijelaskan oleh Imam Sunani yang pernah saya mukil bahwasanya di situ na'am warakallahu fikum mutlak. Tidak disebutkan na'am warakallahu dengan apa. Menunjukkan kata mereka na'am warakallahu fikum itu kembali kepada urf, kan gitu ya. Nah di sini disebutkan tiga hal. Nah seakan-akan tidak sinkron dengan penjelasan yang di awal. Nah makanya kita sebutkan kemarin termasuk sesuatu yang takbir itu bisa terjadi. Melengkapi dari na'amaraqam penjelasan di atas di awal-awal na'amaraqam ta'amir dengan segala sesuatu yang dianggap oleh manusia sebagai ta'amir, kan ini ya kuali fitin rahmukum. Maka contohnya tadi satu, diantaranya na'amaraqam fikum membuat tembok, dua menggali sumur, dan diantaranya na'am ya kuali fitin rahmukum yaqta'ul imam li shakhsin muayyan. Ini na'amaraqam mungkin untuk menyinkronkan na'amaraqam penjelasan di awal dengan apa yang sudah kita bahas kemarin. Soalnya kemarin kan sempat masuk pada kita na'amaraqam pertanyaan, katanya na'amaraqam ta'mir itu kembali pada orang dan tidak ada ketentuannya kan. Sementing orang mengatakan itu ta'mir sudah ta'mir kan itu ya. Ya qalifat rahmukum. Tapi di sini seakan-akan na'amaraqam fikum bahwasanya ta'mir itu sudah terjadi kalau harus apa jika Amarokloh dibangun tembok, kan gitu ya. Allah alam bersyab. Seperti itu sementara Amarokloh. Al-Afu. Ya khalifatun rahmah wa rahmukum ujain barakallahu'alaikum. 6. Dan insyaAllah, ya khalifatun rahmah wa rahmukum ujain barakallahu'alaikum. Pada kesempatan kali ini, kita masuk hadis terakhir yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahu ta'ala. Na'warakallahu fikum, di dalam bab Ihya'ul Mawat. Na'warakallahu fikum, bab Ihya'ul Mawat. Na'warakallahu fikum, beliau menyebutkan hadis tentang na'warakallahu fikum, rumput, ya, air dan api. Na'warakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, An-nasu syurka'u fi thalasah, manusia itu berserikat pada tiga hal. Ya, yang pertama, Al-kala'i wal-ma'i wanari. Na'warakallahu fikum. Manusia itu na'warakallahu fikum berserikat pada tiga perkara. Yang pertama adalah berserikat pada rumput. Na'warakallahu fikum. Ya, api dan air. Nah, ikhalifitun rahmarahmukum syu'an barakallahu fikum. Nah, sebelum kita na'warakallahu fikum membahas lebih lanjut tentang ya, sisi kesesuaiannya hadis ini dimasukkan oleh mu'alif rahmahullah ta'ala dalam bab takmir, ya, atau ihya'ul mawat. Nah, maka na'warakallahu fikum kita baca terlebih dahulu. Ya, hadis yang telah kita baca kemarin. Na'warakallahu fikum. Terutama, kalau misalnya gak bisa semuanya, na'warakallahu fikum yang pertama, hadis yang pertama. Ataupun yang kedua, fi dha'fun, isnadu dha'if. Na'warakallahu fikum yang ketiga juga, ikhwan fillah rahimakumullah rahmakum jami'an barakallahu. Naam. Maka yang na'warakallahu fikum hafal tafadhol dibaca. Khalifatin rahmatullahi rahmukum jami'an barakallahu fikum. Qal hafid Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram hadis yang ke-884 dalam nama orang cetakan yang ada pada apa? Pada cetakan Fathul Jalal Krom Amarakallahu fikum. Wan rajulan min as-sahabah, dan dari seorang lelaki dari kalangan sahabat. Ini mubham. Ya, yeah. Gitu ya. Nah, mubham itu namaraqlah fikum, padanya ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya, kan ya. Tapi kalau telah mucan paraqlah fikum, ini adalah mubham sahabi. Fala yadur. Na'warakallahu tidak bermadharat sama sekali rahmakumullah ketika yang mubham itu sahabat. Rahmakumullah jami'an barakallahu. Kalau selain sahabat, na'warakallahu yadur. Ya, yeah. Yadur. Rahmakumullah jami'an barakallahu. Makanya na'warakallahu sebagian mengiktikad ya asar terkait dengan imtihanul Bukhari, ya. Yeah. Imtihanul Bukhari. Ya, kisah tentang Imam Bukhari di tes itu ya. Na'warakallahu. Itu kan riwayatnya mubham. Na'warakallahu. Tapi rahmukumusyan barakallahu fikum. Mubham. Ya, dari riwayat tentang imtihan Bukhari itu na'warakallahu fikum. Banyak orang. Jadi ada yang mengatakan na'warakallahu dengan banyaknya rawi yang mubham itu bisa naik. Khalifatun rahmukumusyan. Yang jelas mubham min kismi ta'if. Termasuk na'warakallahu ta'if. Khalifatun rahmukum syain barakallahu. Tapi kalau mubhamnya sahabi la yadur. Dikarenakan as-sahabah kulluhum udul. Sahabat itu semuanya adil. Na'warakallahu. Ya khalifatun rahmukum syain barakallahu. Naam qala. Beliau mengatakan na'warakallahu yaitu salah seorang dari sahabat tadi mengatakan na'warakallahu. Wa zawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aku pernah pergi berperang bersama Rasulullah SAW. Ada ghazwah, ada syariah ya, namaraqlaw. Kalau syariah, ekspedisi namaraqlaw pasukan yang dipimpin oleh seorang pimpinan yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Seperti yang terjadi pada apa? Perang namaraqlaw fikum. Perang Mu'tah ya, namaraqlaw. Rasulullah SAW memerintahkan menunjuk nama yang pertama Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah mati, maka diganti oleh Namrud Ja'far. Kalau Ja'far mati, diganti oleh Namrud Qawf Abdullah bin Rawah. Ini contohnya yang Amusariyah. Ikhwan fillah rahimani. Tapi kalau ghazwah, itu Rasulullah SAW sendiri yang memimpin pasukan tersebut. Ikhwan fillah rahimani. Ya, maka beliau menceritakan ya, kejadian ketika namaraqlaw beliau berperang bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Fa sami'tuhu yaqul namaraqlaw. Maka aku pun mendengar beliau bersabda. Khalifah bin Rahman rahimakum syekh barakallahu. An-nasu syuraka'u fi salafi salafin. Manusia itu berserikat pada tiga perkara. Fil kala'i wal ma'i wan nar. Berserikat pada rumput, air dan api. Artinya ketika na'amur air itu berada pada na'amur klawfikum, ya, tanah yang tak bertuan, ya, maka tidak ada seorang pun yang boleh, ini punya saya, enggak boleh. Namaraqlaw enggak boleh menjadikan itu sebagai keberhakan namaraqlaw. Beda dengan tanah ya. Ketika namaraqlaw fikum tanah yang tak bertuan dengan takmir, dengan ihya yang dilakukan oleh seorang, maka itu menyebabkan tanah tersebut jadi bertuan. Jadi, tapi kalau api atau air atau rumput, enggak. Yeah, namaraqlaw. Ini kaitannya dengan apa? Dengan bab ini. Sudah ya? Ya kali fitnah mukmu. Ya. Jadi namaraqlaw fikum. Ya. Pembahasannya itu pada apa? Air yang berada di tempat yang tak bertuan. Seperti air sungai. Namaraqlaw fikum. Enggak boleh. Ini sungai segini punya saya. Enggak boleh ada yang ambil air dari bagian ini. Enggak boleh namaraqlaw. Paham ya? Karena manusia asyuraka fi salasah fil ma' namaraqlaw. Sudah ya? Ya kali bintahmu. Beda ketika sampean namaraqlaw fikum sudah ngambil diesel. Ya. Antum taruh di sungai tersebut. Namaraqlaw fikum. Antum putar dieselnya. Air ngalir di tandun antum. Namaraqlaw fikum. Maka yang di tandun antum punya antum. Paham ya? Kenapa? Sudah ada usaha. Entah antum jual, tafadhal. Entah antum beli apa, namaraqlaw fikum berikan. Ya. Tafadhal. Dan ketika itu, enggak boleh antum menghalangi orang lain untuk mengambil di tempat antum mengambil air tersebut. Enggak boleh, kenapa? Ya. Al-ma termasuk perkara yang manusia bersikat padanya. Wakadhalikal kala, demikian pula namarumput dan api. Namaraqlaw fikum. Ya kau dipintah marah mukmin poroklov. Nah, dikatakan dalam riwayat yang lain dari hadisnya Abu Hurairah secara marfu dengan sanad yang sahih sebagaimana disebutkan oleh Al Imam As-Sunani rahimahu taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasun la yamna'unna, atau salasun la yamna'unna, tiga perkara yang enggak boleh antum larang orang lain daripada. Ya. Khalifatun rahimakum. Yang pertama, al-kala, rumput, wal ma' wan nar. Ya. Sehingga mafhum dari ayat ini dari hadis ini amarakallahu fikum. Ya, ketika amarakallahu fikum ada air ya yang berada di tempat yang tak bertuan. Paham ya? Entah itu di tengah hutan atau amarakallahu fikum berupa danau atau berupa air namarok sungai atau berupa namarok air sumur yang tak bertuan namarok lo yang kalimatlah mukom, maka air tersebut adalah syurga kalau bahasa pacaran beradonan semua orang bisa ngambil, paham ya? Nggak boleh itu kata Rasulullah Salasun la yamna'unna. 6. Tiga perkara yang kamu tidak boleh melarang orang lain untuk memanfaatkannya. 6. Yang pertama al-qala wal ma. Ya. Demikian pula rumput. Hadirin entah marahmu rumput yang tumbuh. Namun entah itu di gunung-gunung atau di lembah-lembah. Namarakallakum. Ya hadirin entah marahmu jangan barakallakum. Enggak boleh kemudian antum melarang orang lain untuk mengambilnya. Kenapa? Rumput termasuk hal yang manusia itu berserikat padanya. Paham ya? Ya qalibat entah marahmu kemujuan barakulah. 6. Demikian pula api. Ya. Tapi di sini qalibat entah marahmu kemujuan barakulah fikum. Para ulama berselisih pandang. Yang dimaksud dengan api itu. Namor ke apinya. Atau namor ke lafikum bahan bakarnya. Ya. Kalau dimaksud dengan bahan bakarnya berarti kayu, ya itu termasuk inamorokul kayu bakar lahnya, termasuk syurga, paham ya? Kalau yang dimaksud apinya inamorokul abiku, maka yang paling bisa jadi berupa enam istisbah, ya istisbah. Misalnya inamorokul api itu kan mengeluarkan cahaya, maka cahayanya itu inamorokul abiku berserikat manusia padanya. Gitu ya. Ya kalau di tempat marah mukmin jangan pora kalau. Nah, disebutkan oleh Al Imam As-Sunani rahimahullah. Al hadithu dalilun ala ini disebutkan dalam kitab Sufus Salam ya. Al-hadithu dalilun ala adam ikhtisasi ahadin minan nas di ahadis salasah. Hadis ini menunjukkan tidak boleh dikhususkan kepada seorang pun dari kalangan manusia salah satu dari tiga perkara ini. Wawal ijma. Dan ini adalah sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Ini afan ya. Ini pembahasannya na'warakulawikum pada misalnya air berada di apa? Di tempat yang tidak bertuan. Tapi kalau air berada di rumah antum, ya punya antum. Nah, warakum. Itu ya. Nah, warakum. Ini kita enggak bahas itu. Atau nama rumput yang baru antum tanami. Wah, rumput kan berserikat. Nah, warakum. Padahal itu antum tanami. Rumput gajah. Nah, warakum. Ya. Enggak boleh kemudian. Berdalil nam. Anna susuruka umisara. Rumputnya tetangga yang baru tanami. Dihit sama dia. Enggak boleh. Nah, warakum. Ya. Paham ya? Ya kali fitnah marah mukmin pun. Nah, wawal ijma'un. Nah, dan ini adalah perkara yang disepakati. Fil jala'i fil ardil mubah. Nah, ini awal kau. Ya, fil jala'i fil ardil mubah. Nah, yaitu namurakulafikum. Ya. Berserikat pada na'am warakulafim rumput yang tumbuh di tanah yang mubah. Ya, mubah itu amarokulafu. Orang, semua orang amarokulafu bisa memanfaatkan. Ya, bukan tanah ikhtisos, ya. Bukan tanah milik orang lain. Apa ya? Amarokulafu. Berarti pembahasannya adalah terkait dengan rumput yang tumbuh di tanah yang tak bertuan. Paham ya? Paham ya? Ya kan kita entah marah mukmin jalan para kelas. Wal jibal. 6. Alladzi lam yukhrizuha ahadun. Nih. Dan rumput yang tumbuh di gunung-gunung. Nah, marakallahu. Yang tidak ada seorang pun yang membatasinya. Nah, marakallahu. Kalau sudah ada batasnya berarti kan sudah miliknya dia. Nah, marakallahu. Kenapa? Sudah ditakmir berarti ya. Entah itu dengan apa namanya, pakar, tempo, atau dengan amarokulah dibikinnya parit dan lain sebagainya. Nah, amarokulah. Sehingga kalau dengan itu, sudah yahsul al-ihya. Kan itu ya, amarokulah. Nah, fa'innahu layumna'u min ahdika la'iha. Maka enggak boleh seorang pun dilarang untuk mengambil rumputnya pada namorokolofikum lahan-lahan seperti itu. Paham ya? Ya kali fitnah morahmukum usian poroklof illa mahamahul imam, kecuali ya rumput yang tumbuh di tempat yang ya penguasa telah menjadikan sebagai tanah larangan, kama salaf sebagaimana yang telah lalu. Paham ya? Kalau sudah menjadi namorokolof tanah larangan, namorokolofikum, ya, cagar alam misalnya, namorokolofnya dicanangkan yang ditetapkan oleh penguasa, ya, maka enggak boleh orang lain coba-coba untuk apa? Mengambilnya. Dan telah berlalu pembahasan masalah ini, kan itu ya. Bagaimana kalau ada yang nekat, apakah termasuk berdosa? Iya, berdosa. Kalau tanah tadi sudah di apa? Dijadikan sebagai tanah larangan. Paham ya? Jadi sebagai imam. Kemudian fitnah marah mukmujan barakallahu. Ini kata al-imam as-sunani rahimahu ta'ala. Dan beliau menjelaskan tentang namorakallahu'alaikum. Namorakallahu'alaikum api, demikian pula air. Kemudian fitnah marah mukmujan barakallahu'alaikum. Di sekali khutbah marah mukmujan barakallahu fikum, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 6. Kata beliau, penggalan dari penjelasan beliau setelah menyebutkan ayat nama afraitumul ma'a ma'allati tashrubun wa antum antum anzaltum minal musni am nahrul munzilun namurakallahu sampai ucap fallahu ta'ala huwallati akhraj hadzal ma' laisa laka fi haulun wala quwwah namurakallahu. Jadi namurakallahu semuanya itu baik namurakallahu api, air, namurakallahu fikum, juga rumput. Kenapa kok menjadi na'am ikhtisos, menjadi na'am barakulahikum, berserikat manusia padanya? Karena itu murni na'am barakulahikum, na'am barakulah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada campur tangan, na'am perbuatan manusia, kata sihufnya seperti itu. Sehingga kalau begitu, na'am barakulahikum, enggak boleh kamu jadikan pengkhususan untuk dirimu. Kan gitu ya. Ya kali fitnah marahmukmu. Air yang mengalir di sungai misalnya namarakallahu. Itu murni perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua manusia berserikat padanya. Demikian air laut. Namarakallahu. Air danau. Nge. Berkadalik. Demikian pula namarakallahu. Al-galak. Kali fitnah marah mukmujan barakallahu. 6. Khalifuddin rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau menjelaskan satu persatu tentang ilahnya. Ilahnya na'amaraqlah. An-nar, kata beliau, istalafal ulama finnar. Khalifuddin rahmatullahi wabarakatuh. Para ulama ikhtilaf berselisih tentang api. Na'amaraqlah fikum. Yang menjadi barang ya, yang diperuntukkan untuk seluruh manusia. Khalifuddin rahmatullahi wabarakatuh. Mal muratubia. Apa itu maksud dengan api di sini? Rasulullah SAW mengatakan amarakallahu anna susurka ufis salasah, salah satunya finnar. Apa yang dimaksud dengan api di sini? Kata beliau amarakallahu dengan yang saya sebutkan di atas. Fakilah, ada yang mengatakan waku benar, bahan bakar api. Na'amaraqlah, bahan bakar api. Dan ini na'amaraqlah fikum, apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di sini, dan apa yang disebutkan oleh Imam As-Sunani di dalam 10 salam, meskipun agak dirinci, na'amaraqlah fikum, menyebutkan wakila al-hatab, kayu. Ya, namanya dimaksud dengan api itu adalah kayu. Karena kayu itu adalah bahan bakarnya. Bahan bakar api, kan ini. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih langsung menyebutkan waku benar bahan bakar. Ini bahkan bahan bakarnya api. Nah, barakallahu. Khalifuddin rahimahullah syekh. Waqila ya an-naru nafsuha. Ya api itu sendiri. Nah, barakallahu. Yang menjadi ya barang peradunan manusia. Peradunan itu apa? Sikat. Nah, barakallahu. Khalifuddin rahimahullah manusia bersikat di situ. Kata beliau, fa'alal awal yakunul murad bitil bidzalika al-hatabu wasyibhihi. Naam. Bidzalika al-hatabu wasyibhihi. Naam barakallahu. Naam, atas pendapat yang pertama, naam barakallahu fikum, kalau yang dimaksud adalah waqu dunar, naam barakallahu fikum, maka yang dimaksud dengan ini an-nasu syuraka fi salasa finnar, itu adalah naam barakallahu fikum kayu bakar. Ya, yeah, kayu bakar dan yang semisal kayu bakar. Ya, yeah, ya khalifuddin rahmatullahi wabarakatuh. Maka pada perkara itu manusia berserikat. Sehingga tempat mencari kayu bakar enggak boleh. Ente enggak boleh nyari di sini. Ini daerah saya, nomor enggak boleh. Ya. Yeah. Siapapun bisa mencari. Jaya. Dan enggak boleh dihalangi. Sebagaimana dalam apa? Dalam hadisnya Abu Hurairah. Yeah. Kata Rasulullah SAW, salasan la yamna'unna. La yamna'unna atau la yamna'unna. Yeah. Al-gala' wal-ma' wal-nar. Jelas ya? Khalifuddin rahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Naam. Wan-nasu fi syuraka. Maka manusia terkait dengan kayu bakar itu bersyirikat. Jelas ya? Sekali lagi, ini pembahasannya itu pada daerah mubah, ardun mubah. Paham ya? Nah, kalau di kebunnya orang ya enggak. Ya, kebunnya orang, na'amaraqlahu fikum. Sudah pilih miliknya orang, na'amaraqlahu fikum. Jangan ambil-ambil, na'amaraqlahu fikum. Kecuali harus dengan izinnya. Kan itu ya? Ini perkaranya adalah, ya, hal-hal tersebut berada di ardun mubah, di tempat yang mubah, yang semua orang bisa mengambilnya. Saya bukan termasuk ikhtisafat, juga termasuk, ya, nam hakun lil ghair. Saya, paham ya? Ya, kalau lebih tambah moralmu, seperti di yang disebutkan di gunung-gunung, di hutan-hutan, nah orang kelafikum yang tidak ada seorang yang, ya, secara pribadi memiliki hak padanya. Ya, ya. Ya, kalau lebih tambah moralmu, jangan berkor. La yuhtassu fi ahadun duna ahad, tidak dikhususkan dengan kayu bakar ini seorang tanpa orang lain. wala yaju ay yukhassisa bi ahadun duna ahad, dan tidak boleh mengkhususkan dengannya salah seorang tanpa orang lain. Di an-nasu ruka'u fihi, dikarenakan manusia bersikap padanya. Na'am warakallahu fikum. Ya khalifit rahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau yang dimaksud adalah apa? Wakudunar. Ya. Wakudunar berarti na'am warakallahu fikum. Bahannya, bahan bakarnya api. Ya. Yaitu kayu bakar. Salah ya. Ya khalifit rahmatullahi wabarakatuh. Wakilah al-muradu biya an-naru nafsuha. Yang dimaksud dengannya adalah api itu sendiri. Wahadha huwal mubadir filaf. Inilah yang langsung muncul ketika orang melihat lafadznya. Ya, na'amarakulahukum. Mubadir filaf. Langsung muncul dalam benak. Yang dimaksud na'amarakulah oleh Rasulullah SAW. Salatun. Ya. Nam. Layamna'unna. Na'amarakulahukum. Ya. Al-gala wal-ma wal-nar. Itu ketika mendengar ini, atau nama membaca ini, yang muncul dalam benak, ya api itu, iya kan ya, api itu na'amarakulah. Terus gimana? Maksudnya syuraka itu gimana? Na'amarakulah. Ya kali fitun rahmarah mukmucayin warakulah fikum. Nam. Ya kali fitun rahmarah mukmucayin warakulah fikum. Kata Asyikh Muhammad bin Sulaiman al-Saimin rahmat ta'ala, wal qa'idatu indana adal wajib hamlil kalam alal mutabatir minhu malam tumna minhu qarinatun. Al malam tumna minhu qarinatun. Naam warakulah. Kata beliau, qa'idah, secara qa'idah menurut kami para ulama, bahwasanya yang wajib ya, al kalam itu dibawa kepada makna yang nampak, yang muncul dalam benak. Nih, kalau kita entah mengarahkan kemunculan para kalafik, selama tidak ada korina yang menghalanginya. Nah, para kalafik, ya. Ketika ada korina ya sudah berarti kita berbicara sesuai dengan korina. Korinanya kan gitu ya. Ya kalau kita entah mengarahkan kemunculan para kalafik, demikian kaidahnya kata beliau. Nah, fauna la mani amin annakul. Nam. Di sini dalam kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, enggak masalah kita mengatakan amarakallahu fikum, ya. An-naru hiyannar nafsu. Bahasa yang dimaksud dengan api di sini itu adalah api itu sendiri. Rasulullah SAW an-nasu syuraka'u fi salasa fil kala wal ma wan nar. Nah, ya itu yang dimaksud nar di situ adalah ya. Amarakallahu. Api itu sendiri. Terus gimana? Cara sikatnya itu gimana kan ini? Gimana cara berdolanya itu gimana? Gimana cara namper bersikatnya itu gimana? Ya kalau ibit rahmah rahmukumu syaih warakulah. Ya kalau ibit rahmah rahmukumu. Kata beliau, walakin kaifan nasu fihi syuraka. Gimana manusia bersikat pada api? Kan ini ya? Kalau yang dimaksud laku dulu radah kan ini. Namarakulah wikum. Berarti sampian, kalau misalnya ke hutan, amarakallahu fikum, cari kayu bakar. Kemudian ada orang lain mencari apa? Bilang sama, kamu boleh, niat saya dukung. Itu enggak boleh, amarakallahu fikum. Kan ini, apa deh kan ya? Nih, tapi ini yang kalau dimaksud dengan, ya, dari hadir ini, adalah api itu sendiri. Nah, terus gimana, amarakallahu fikum? Itunya, cara berserikatnya. Nih. Ya, kalau fitnah merahmuk musyair barakallahu fikum. Maka disebutkan, di antaranya na'amarakallahu fikum oleh al-imam an-abah as-sun'ani. Ya. Ya khalif itu rahmatullah mukmujan barakallahu fikum. Bil istih. Istihbah. Istihbah. Bil istisbah. Itu ya. Ini yang pertama. Na'amarakallahu fikum. Ya. Awil istihbah. Na'amarakallahu fikum. Ya. Bidu'iha. Na'amarakallahu fikum. Istifah. Awil istifah bidu'iha. Ya. Misalnya na'amarakallahu fikum. Ya. Ya. Sampian nyalakan api. Ya mungkin sekarang am listrik mungkin ya, na'abarakulahikum. Ya antum, na'abarakulahikum menerangi dengannya ruangan antum atau rumah antum, na'abarakulahikum. Kok ternyata na'abarakulahikum sajanya berbias. Jangan kemudian antum halangi. Na'abarakulahikum. Wah, gak boleh. Na'abarakulahikum. Ya, gak boleh. Na'abarakulahikum mengambil cahaya apiku. Na'abarakulahikum. Gak boleh. Kenapa? An-nar. An-nasu surka ufin finnar. Cera ya? Yaitu fil istiwa. Fil istiwa atau nam istisbah. Paham ya? Ikhwalifitin rahmat rahmatum syaitan barakallahu wikum. Kata Syekh Muhammad Musa Utsaimin disebutkan cara yang lain, barakallahu wikum. Cara yang lain. Nah, cara berserikatnya manusia pada api. Ya. Ikhwalifitin rahmat rahmatum syaitan barakallahu wikum. Kata beliau masalan, idha awqatta nara. Idha awqatta naran. Jika engkau menyalakan api, na'warakallahu fikum. Wa ataita bima'in. Ya. Wa ataitu bima'in li. Nah, jika kamu na'warakallahu fikum menyalakan api, contoh ya, ya. Aku menyalakan api, kemudian saya na'warakallahu fikum datang dengan bawa air. Na'warakallahu fikum. Nih, karibitun rahmatun na'warakallahu fikum. Ya. Ashonuhu alaiha, yang aku na'amur panaskan air tersebut di atas api tadi. Na'warakallahu'alaikum. Laisalakal haqqu antam na'uni. Maka kamu gak punya hak na'amurakallahu'alaikum untuk melarang saya. Ya. Gak punya hak untuk melarang saya na'warakallahu'alaikum. Ya qalifitintah marham musya'in barakallahu'alaikum. Dari menggunakan api tadi. Contohnya, itu contohnya na'warakallahu fikum yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Musa Al-Utsaimin. Nah, lu LPG itu punya saya kok, aku beli LPG. Masa na'warakallahu dia seenaknya saja na'warakallahu fikum menggunakan api saya. Gimana ini? Ya, ini sekitar contoh dulu ya na'warakallahu fikum. Cara na'warakallahu fikum memberikan contoh kepada kita tentang serikatnya manusia pada api. Jadi ada dua orang, satu menyalakan api, satu punya air. Na'warakallahu fikum. Ya, qalifitrahmukumu. Pas menyalakan api, ada satu bawa air ditaruh di atasnya, dipanaskan airnya. Nah, pingin bikin kopi, kan gitu ya. Ya qalifitrahmukum. Maka kata Syekh Muhammad bin Salamin, maka na'warakallahu yang punya api enggak boleh. Inti enggak boleh na'warakallahu fikum. Ya, pakai apiku. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan an-nasu syuraka'u fi tsalatsah, di antaranya fil finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakum syaikh barakallahu. Nah. La taqul la, kata beliau. Jangan kamu katakan enggak boleh. Ya. Li'anni ana wa anta syuraka'u fi ha, dikarenakan saya na'warakallahu dan kamu itu na'warakallahu fi serikat dalam berserikat dalam apa? Dalam api. Ya kan ini tentang marhamukumusyan barakallahu. Sekali lagi afan ya, ini sekitar contoh amur kalau. Kalau yang disebut oleh Imam Syaukani tadi istisbah wal istiwa. Kan ya. Sebenarnya antum menyalakan api, kemudian punya cahaya amur kalau ya kepada orang lain, maka enggak boleh kamu halangi amur cahaya tersebut dari orang lain. Kenapa? Api itu berserikat padanya manusia. Paham ya? Wa kadzalik na'warakallahu fikum. Ya qalimatun rahmatukum jami'an. Demikian pula kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Law arata an astauqida minha." Atau itu misalan bi'udin min al-hatab. Ya. Li astauqitu min narika. Seperti na'warakallahu fikum. Antum sudah nyalakan api. Na'warakallahu fikum. Gitu ya. Ya qalifitun rahmatukum. Kemudian aku datang na'warakallahu fikum. Dengan membawa kayu bakar. Kemudian langsung menaruh kayu bakar di api antum. Na'warakallahu fikum. Ya qalifitun rahmatukum. maka laisa lakal haqq an tamna'uni min dzalika li an syarikun ma'aka. Maka enggak boleh antum nawarakum cekak saya. Wes kakak boleh, enggak boleh seperti itu. Nawarakum fikum. Jadi antum sudah nyalakan api ya. Nawarakum datang orang lain, nawarakum fikum, bawa kayu bakar, kemudian naruh kayu bakarnya di situ. Ikut nyukui, nawarakum nyukui ya. Nawarakum berikan kayu bakar itu. Ya, maka antum yang punya api tadi nawarakum fikum yang pertama kali nyalakan enggak boleh. Wes enggak boleh. Nawarakum. Tidak punya hak bagi antum untuk melakukan itu. Ya, kenapa? Anta wa ana syarik. Ya, fiha. Gitu ya. Begitu. Itu contohnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin. Al-muhim. Nama an-nasu syuraka'u fi salasa. Nama warakallahu fikum. Ya. Fil ma' wal kala' wal nar. Atau fil kala' wal ma' wal nar. Ini fitnah memucian warakallahu fikum. Dan disebutkannya na'am warakallahu fikum, ya, disebutkannya na'am warakallahu fikum, ya, hadis ini dalam bab Ihya'ul Mawat, bahwasanya entah itu na'am warakallahu fikum rumput, entah itu air, entah itu api, enggak boleh dijadikan kepemilikan secara khusus ketika berada di tempat-tempat yang mubah tadi. Jelas ya? Paham ya? Na'am warakallahu. Makanya khantum warakallahu fikum. Ketika na'am warakallahu fikum, sebagian mereka yang berpendapat bahwasanya yang namanya ihya'ul mawat itu na'am warakallahu fikum enggak perlu izin. Masih ingat enggak? Enggak perlu izin sama imam. Di antara taujihnya, di antara alasannya, dia mengambil na'am warakallahu fikum ayat atau hadis ini na'am warakallahu. Maka nah, penilaian untuk perkara itu dengan ayat atau dengan hadis ini enggak tepat. Ya, karena di situ tidak disebutkan al-arb. Kan itu ya? Masih ingat tak? Masih ingat ya? Ya, kan fit entah marhamakum syan barakallahu fikum. Ya, meskipun secara apa? Secara nam lafaz nam barakallahu fikum dari lafaznya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu mutlak enggak perlu izin. Kan itu ya? Nam barakallahu. Tapi sebagian mengatakan harus izin sama apa? Penguasa. Ya. Karena Rasulullah mengucapkan itu mimbab ya idnu sultan. Ini ya, mengucapkan itu mimbab idnu sultan. Namun, tapi mereka yang mengatakan enggak perlu izin, ucapan Rasulullah itu mimbab idnu tasyri. Kan itu masih ingat ya? Masih ingat ya? Ya kan itu telah sehingga disebutkan hadis ini untuk bab itu enggak cocok. Tapi disebutkan hadis ini dalam bab Ihya'ul Mawat, biasanya tiga perkara ini enggak bisa dijadikan seperti bumi atau seperti sebidang tanah. Ketika sebidang tanah itu sudah ya berada di tempat yang tidak bertuan dan bukan termasuk ikhtisasat na'warakallahu fikum, kemudian antum upayakan ihya padanya, maka secara syar'i itu sudah jadi milik antum. Ya. Jelas ini ya. Ya, tapi kalau Na'am warakallahu fikum rumput ya. Kemudian na'am warakallahu fikum api, air, enggak bisa. Atau menemukan danau di tengah hutan. Na'am warakallahu fikum. Ya. Saya yang pertama kali menemukan danau, berarti danau buatnya saya, enggak bisa. Paham ya? Ya kali fitnah marahmukum syain barakallahu. Itu maksudnya. Jadi saya yang awal nak lawat. Wallahu a'lam bissawab. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Afan, bagaimana? bagaimana jika orang tersebut tidak melarang orang lain dari mencari kayu bakar di tanah yang mubah? Nah, tapi meminta bayaran jika ingin masuk mengambil kayu bakar di situ. Nah, posisinya dia sebagai apa? Nih, kalau sebagai barakallahu fikum pemungut liar, enggak, ini zalim. Zalim. Ya, paham ya? Ya kan ibit entah marah hukum syarikat barakallahu fikum. Tapi kalau namor dia posisinya sebagai apa? Sebagai penguasa yang dia melihat adanya kemaslahatan untuk barakallahu fikum umum, ya, masyarakat barakallahu fikum. Maka sebagaimana barakallahu fikum membikin apa? Membikin hima tadi. Ya kan ya? Boleh. Tapi kalau dia sebagai nampungi pemungut liar, ya boleh mata. Ya, ya. Paham ya? Allah Alam Bishawab. Nah, ya kalau kita tindak marah mengucapkan barakallah, biasanya kalau saya ngarit, ya saya cari di sawah orang habis dipanen, biasanya banyak rumputnya. Apakah saya harus izin? Gak perlu, ya kecuali kalau mengrumputnya ditanami sama dia. Ada barakallahu fikum upaya dia. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum murni dari upayanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu. Enggak apa-apa, enggak perlu izin. Barakallahu. Kenapa? Termasuk barakallahu fikum berserikat padanya. Ini ya, masih ada itu, masih ada apa? Ada satu pembahasan bagaimana kalau yang semacam itu tumbuh di tanah milik orang lain. Ada satu itu. Tapi kayaknya apa waktunya sudah habis. Ya. Baiknya boleh enggak diambil. Nah, orang kalau ada hilaf dengan para ulama. Bagaimana jika kita menyalakan api di kompor lalu ada orang lain ingin menggunakan api yang sudah kita nyalakan? Apakah ini termasuk sebagaimana contoh tadi ya? Termasuk barakallahu. Sekali lagi, al-misal ta'arud la ta'arud barakallahu. Masalahnya kan pertanyaannya, kompor itu butuh LPG, ya. Butuh gas, ya. Butuh barakallahu yang lain. Lain itu ya barakallahu. Tapi contohnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, termasuk enggak boleh dilarang. Gitu ya, contohnya. Kalau alam besar. Nah, barakallahu fikum. Afwan, apakah boleh mengambil buah-buahan yang tumbuh di hutan? Tak ada penghuninya, namun ada pemilik. Loh, kok ada pemilik? Ya. Namun ia menanamnya bukan di tanah miliknya. Di tanah miliknya atau umum gitu ya. Barakallahu fikum. Ya. Ini barakallahu fikum. Ya, juga ada masalah lagi barakallahu fikum yang pun karena jamnya sudah habis. Kalau fitnah mukmu, bagaimana kalau tanah-tanah di tanah-tanah tersebut tumbuh, ya, selain barakallahu fikum rumput, apakah juga bisa dinikmati? Nah, barakallahu fikum dibahas oleh para ulama. Antum lihat dia tadi di apa sarahnya? Misal saya punya korek, lalu ada orang yang minta untuk menyalakan rokok. Ya, berarti saya tidak boleh menolaknya. Loh, itu ada pembahasan lagi, lain lagi, barakallahu fikum. ya, yaitu pembahasan terkait dengan barakallahu fikum ta'awun antum dalam perkara apa? Perkara kemaksiatan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi jangan ya dari sisi itu nah. Ya, dari sisi ada unsur ta'awun tadi nah barakallahu fikum dari kemaksiatan. Ya. Haram kan rokok kan? Haram ya? Haram ya? Haram insyaallah nah. Subhanakallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.